ya. Yuk untuk lagu yang selanjutnya aku pengen duet sama si rambut panjang. Ayo. Rambut panjang kira-kira siapa ya? Rambutnya panjang tapi gak gimbal. Mas Bram. Oke. Perawan Kalimantan judulnya lagunya. Aneh-aneh. Spesial untuk saudara saya yang di Kalimantan. Semoga tambah sukses. Saudara saya yang di Kalimantan. Jangan. kasih. Terima kasih tiga lagu yang